hidup tanpa dirimu. Yang selalu mengisi hari-hariku. Hidupku selalu yang ku inginkan, kau selalu ada untukku. Walau berat, tapi ku ada untukmu.